Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sore ini, masih membahas yaitu kemuliaan dan pahala besar birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Hendaklah seorang anak merendahkan bahunya kepada kedua orang tua karena kasih sayangnya, karena kasih sayang kepada orang tua dan menghormatinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara makna merendahkan diri kepada kedua orang tua minar rahmah, karena kasih sayang, adalah memenuhi kebutuhan kedua orang tua selama kebutuhan tersebut itu tidak melanggar syar'i. Selama kebutuhan tersebut tidak melanggar syar'i. Apapun yang diinginkan oleh orang tua, selama tidak melanggar syar'i, maka anak berkewajiban memenuhinya selama dia ada kemampuan dalam hal itu. Demikian Allah perintahkan pula di ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ini ayat yang mengawali dari ayat tadi, bahwa Allah qadha, wasa, qadha maknanya wasa, mewasiatkan, mewajibkan kepada kalian agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula Allah mewasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ketika kedua orang tua kalian atau salah satunya sudah berusia lanjut, maka jangan sekali-kali kalian mengatakan uff, mengatakan hus, jangan demikian. Maknanya, jangan sampai diperdengarkan ucapan yang tidak baik kepada kedua orang tua kalian. Kata-kata uf itu yang paling ringannya. Kata-kata uf itu yang paling ringan. Apalagi di atasnya itu na'udzubillahi min dzalik. Ini hak orang tua. Berarti kewajiban kita kepada orang tua kita untuk tidak menyatakan uff, hus misalnya, kepada kedua orang tua kita. Kalaulah itu dilarang, apalagi yang lebih daripada itu. Membentak, misalnya na'udzubillah min dzalik, membentak, itu terlarang. Dosa. Termasuk perbuatan dosa yang demikian. Makanya di ayat berikutnya disebutkan wala tanharhuma. Wala tanharhuma. Dan jangan kau menghardik kedua orang tua kalian. Tanharhuma itu jangan sampai kau muncul pada diri kau terhadap kedua orang tua kalian perbuatan yang buruk. Ucapan yang buruk pula. Jadi menghardik itu tidak harus ucapan yang keras, kasar, itu jelas. Nah, tapi perbuatan buruk yang membuat orang tua itu sedih, itu bagian daripada menghardik. Berarti ada dua hal di sini. Larangan yang Allah larang kepada anak-anak untuk orang tuanya, yaitu berkata uff dan menghardik. Uff itu paling ringan, menghardik berucap kasar, kotor, atau berbuat perbuatan qabih, perbuatan buruk anak tersebut yang membuat orang tuanya sedih. Ini termasuk bagian durhaka pada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Kemudian wa qul lahumā qawlan karīmā. Berikutnya wa qul lahumā qawlan karīmā. Hendaklah kau berucap dengan orang tua kalian ucapan yang karim. Karim lain thayyib hasan yata'addab. Wattaukiru ta'zim. Hendaklah engkau kepada kedua orang tua kalian berucap ucapan yang lain. Thayyib, lemah lembut, baik, bagus, beradab, dan rendah diri. Serta memuliakan orang tua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari tiga poin ini, kita sekarang berenung untuk diri kita dulu dan saudara-saudara kita terdekat. Kira-kira yang sering dilakukan yang mana? Tentu kalau yang jelek kita segera bertobat kepada Allah. Dan kalau yang baik kita lestarikan. Kita lestarikan dan terus kita lakukan sepanjang hidup kita. Yang pertama, kita kepada kedua orang tua kita, nah, dilarang berkata hus. Uf, itu dilarang. Ini koreksi. Koreksi bagi kita, sudah berapa kali kita berbuat demikian? Sudah berapa kali orang saudara kita berbuat demikian? Jika tidak ada, alhamdulillah. Jika ada, segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, yaitu ucapan menghardik. Menghardik itu ada dua keadaan, yaitu pertama, berkata-kata kotor ke orang tua. Kata-kata kotor atau keras. Yang kedua, yaitu perbuatan jelek. Perbuatan jelek, nah, yang dia lakukan, yang orang tuanya menjadikan sedih. Menjadikan sedih. Itu pun juga demikian. Sudah berapa kali kita lakukan demikian ke orang tua? Saudara-saudara kita, kalau tidak ada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau ada, segera bertobat kepada Allah dan mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Segera. Dan yang ketiga, berucap dengan ucapan yang baik, yang lemah lembut, penuh adab, dan menghormati kedua orang tua kita. Jika itu yang kita lakukan, maka terus dipertahankan sampai akhir hayatnya. Karena sungguh itu bagian dari birrul walidain. Itu bagian daripada birrul walidain. Naam. Kemudian wahfidz lahu ma janaha dzulmi minar rahmah. Hendaklah engkau kepada kedua orang tua kalian itu merendah diri karena kasih sayang, maksudnya tawadhu. Tawadhu, naam, kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shighara atau shaghira. Kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkan kepada kedua orang tua kalian, minta kepada Allah, doakan agar dirahmati oleh Allah. Agar diberi rahmat oleh Allah. Naam. Sebagaimana kedua orang tua kalian yang telah menyayangi kalian masih kecil. Mohon kepada Allah agar disayang. Agar disayang oleh Allah kedua orang tua kalian. Di waktu besar. Di waktu sudah usia lanjut. Naam. Sehingga Allah menyayangi kedua orang tua kalian. Mohon kepada Allah. Seperti sayangnya kedua orang tua kalian kepada kalian di waktu kecil. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini kita banyak mendapatkan pelajaran yang mulia. Pelajaran yang pertama, bahwa Allah mewajibkan, memerintahkan kepada kita semua agar beribadah hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah saja. Dilarang berbuat syirik kepada Allah. Dilarang berbuat syirik kepada Allah. Dan kewajiban yang paling wajib setelah ibadah kepada Allah, setelah hanya mentauhidkan Allah, adalah birrul walidain. Sebagaimana dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah adalah durhaka pada kedua orang tua, uququl walidain. Yang ketiga, terkhusus di waktu sudah lanjut usia kedua orang tua kita, itu ada perlakuan khusus yang tidak boleh kita menghardik, mengatakan uf, dan menghardiknya tidak boleh. Dan justru kita diperintah untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, yang penuh tawadhu dan kasih sayang, serta menghormati dengan penuh adab. Dan juga kita diperintah untuk merendah diri, tawadhu kepada kedua orang tua kita, dan mendoakan kedua orang tua kita agar supaya Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang kita seperti sayangnya kedua orang tua kita kepada kita ketika kita usia kecil. Yang berikutnya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, anak, seorang anak belum dikatakan membalas jasa orang tuanya. Anak belum bisa dikatakan membalas kebaikan orang tuanya kecuali anak itu mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dibeli dan dimerdekakan. Itu baru berbuat baik orang tua. Kalau belum berbuat itu, masih belum intinya, belum seberapa. Belum seberapa. Makanya diriwayatkan ada salah seorang yang tawaf di Ka'bah, ibunya digendong. Karena memang tidak kuat, digendong. Dia merasa aku telah berbakti pada kedua orang tua. Karena tawaf kan berat, apalagi gendong. Nah, ditegur dengan hadis ini. Nah, bukankah Rasul menyatakan bahwa orang anak itu belum teranggap membalas kebaikan orang tua, sebenar-benar membalas sampai anak itu mendapati orang tua sebagai budak, kemudian dibelinya dan dimerdekakannya. Syahid dalam hadis ini betapa besar hak kedua orang tua. Betapa besar hak kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya bahwa anak hendaklah memaksimalkan berbuat baik untuk orang tuanya. Anak hendaklah memaksimalkan berbuat baik kepada orang tuanya. Ini semua masih belum dinyatakan membalas sepadan sampai orang tua itu jadi budak, dibeli dan dimerdekakan. Nah, di sini ada faedah yang penting bagi kita bahwa kita sebagai anak, kita ibaratkan kita ini anak, bisa kita koreksi diri kita. Bisa koreksi diri kita sejauh dan sebesar apa perbuatan baik kita ke orang tua kita. Tentu kalau rendah, nah kalau kurang perhatian, kalau tersibukkan diri dengan dunia, maka hendaklah segera dirubah. Segera dikondisikan. Mumpung masih hidup bagi yang hidup kedua orang tuanya. Agar tidak menyesali. Karena hukum birrul walidain itu wajib. Maka jangan sampai kewajiban ini terlalaikan. Kewajiban ini terlalaikan, jangan sampai. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika kita diberi oleh Allah kemudahan. Nah, untuk birrul walidain, jangan sampai kita pelit. Kalau tadi kan mungkin abai, lalai, nah tersibukkan diri dan semisalnya mungkin karena sebab dan lain hal, walaupun itu disalahkan, ini enggak. Ini dia longgar, enggak ada halangan. Enggak ada yang menghalangi dia untuk dia berbuat. Tidak ada hal yang menghalangi dia untuk dia berbuat baik. Dengan berbagai kebaikan yang dia bisa sampaikan ke orang tua. Tapi pada hakikatnya tidak dia lakukan. Ini juga demikian harus segera bertobat kepada Allah. Dan segera lakukan birrul walidain. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin baiat mau hijrah. Hijrah. Berbaiat mau hijrah. Dia meninggalkan kedua orang tuanya kondisi menangis. Dia meninggalkan kedua orang tuanya kondisi menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Irji ilaihima wadhikhuma kama abkaitahuma. Kau kembali ke kedua orang tua kalian, ya, dan buat orang tua kalian tertawa seperti kau buat orang tuanya menangis tadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat jelas gamblang. Ketika salah seorang sahabat ingin hijrah, amalan mulia hijrah tersebut, namun dia meninggalkan kedua orang tuanya nangis, maka nasihat Rasulullah SAW, kembali, kau kembali ke orang tua kalian, buat ketawa seperti kau buat nangis karena kamu tinggal. Nah, hadis ini memiliki sekian faedah. Faedah yang pertama, betapa orang tua itu sayang dan perhatiannya kepada anak. Ini penting untuk kita camkan. Betapa besarnya sayangnya orang tua kepada anak. Kita sekarang coba merenung lagi. Tidak sebanding dengan sayang dan hormatnya anak kepada orang tua. Ini yang banyak kita dapati. Orang tua ke anak luar biasa. Sayangnya, perhatiannya, ininya semua seakan-akan untuk anak. Namun anak ke orang tua beda lagi. Anak ke orang tua beda lagi. Sudah banyak yang kita jumpai di lapangan tidak sesayang dan seperhatian orang tua ke anak. Bahkan banyak menterbengkalaikan orang tua, anak tersebut. Kurang perhatian kepada orang tua. Ini yang ada di lapangan dan ini harus bertobat kepada Allah. Ingat bahwa kita terlahirkan ini sebabnya kedua orang tua kita. Tidak mungkin tidak, mesti itu. Mesti itu. Nah, yang berikutnya, faedah dari hadis ini, yaitu orang tua, kedua orang tua kita ini, itu selalu khawatir akan anaknya. Naam. Annal walidaini ala sabilid dawam yatakhawwafan alal walad minasyurur. Jadi kedua orang tua ini selalu khawatir akan anaknya menimpa sesuatu, terkena sesuatu yang enggak baik. Nah, kita balik sekarang, apakah anak punya kekhawatiran kepada orang tua seperti itu? Ini jawabannya di diri kita masing-masing. Namanya orang tua, demikian. Bagaimana anak saya? Bagaimana dia sekarang? Jangan sampai dia jatuh. Jangan sampai dia sakit. Jangan sampai dia kelaparan. Itu dipikirkan oleh orang tuanya. Betul. Betul-betul hal itu menjadi pemikiran yang utama orang tua. Sampai sejauh itu orang tua kita kepada kita. Kemudian yang berikutnya, nah, bahwa kedua orang tua kita, nah, kedua orang tua kita itu punya hak besar. Tadi telah dijelaskan beberapa hak, di antaranya adalah yaitu didoakan agar dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini itu kama rabbayani shaghira, seperti kedua orang tua kita rabbayani mendidik memelihara penuh kasih sayang di masa kecil terhadap kita. Nah, kata Syekh Zaid rahimahullah, kata beliau, hampir-hampir rasa kasih sayang itu, itu ada pada semua makhluk. Rasa kasih sayang itu ada pada semua makhluk. Kasih sayang siapa? Kasih sayang orang tuanya kepada anak-anaknya. Termasuk binatang juga. Hatta fiddawab. Sampai binatang pun juga demikian. Kepada anak-anaknya kasih sayang, punya nilai kasih sayang. Nah, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat diturunkan darinya. Nah, rahmat Allah tersebut di antara makhluk sampai binatang pun juga demikian, dia hati-hati sekali kepada anaknya untuk tidak kena injak oleh orang tuanya, untuk tidak diserang orang, untuk tidak jatuh. Saking sayangnya ini binatang kepada anaknya. Bagaimana dengan manusia yang Allah muliakan dengan akal, yang Allah ciptakan dengan sempurna, diberi kalbu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sangat jelas, sangat yakin bahwa kedua orang tua kita ini sayang sama kita, sebenar-benar sayang. Nah, oleh karena itu, maka kapan dan bagaimana kita membalasnya? Kapan dan bagaimana kita membalasnya? Jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Namun, hasungan dari syariat, tentunya membalasnya itu ketika kita sudah bisa membalas. Sampai orang tua kita meninggal. Setelah meninggal masih ada lagi birrul walidain, di samping mendoakan kebaikan, ampunan rahmat kepada Allah untuk kedua orang tua kita, juga beramal baik untuk orang tua kita, sekaligus menyambung dan mendatangi sahabat-sahabat dekatnya. Nah, ini yang sudah meninggal. Yang belum, sekarang waktunya. Jangan ditunda lagi. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Durhaka kepada kedua orang tua kita itu masalah besar. Masalah besar. Rasulullah menyatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Salasan, qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zur. Ma zala yukarriruha hatta qultu laitah sakat. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian yaitu dosa-dosa besar. Rasul ulang 3 kali. Kemudian sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah. Rasul menjawab, yaitu dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di hadits ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Betapa teguran, pelajaran dan teguran yang sangat berharga bagi kita. Betapa besar dosa durhaka pada kedua orang tua kita. Setelah syirik kepada Allah, dosa besar itu. Kemudian yang kedua, uququl walidain. Durhaka pada kedua orang tua kita. Kemudian Rasulullah duduk, sembari bersandar, dan menyatakan, ala wa qawluzur. Ketahuilah, di antara dosa besar juga adalah qawluzur. Ucapan zur. Ucapan zur. Ucapan dusta dan batil. Dusta dan batil. Dan kemudian beliau mengulang-ulang seperti itu sampai sahabat menyatakan, kok tidak berhenti-berhenti Rasul demikian. Asyahid dalam bab yang sedang kita bahas ini, yaitu uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua kita, itu bagian daripada dosa besar setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa durhaka pada orang tua kita termasuk dosa besar, sebagaimana berbuat bakti atau berbakti kepada kedua orang kita merupakan pahala yang besar dan sebab masuk jannah, masuk surga, dan sebab terampuni, terhapusnya dosa-dosa, dan juga terangkatnya derajat dan mendapatkan kehidupan yang baik, yang barokah. Naam, itu bagi yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, sementara juga termasuk akan mendapatkan kebaikan di alam barzah dan di akhirat kelak bagi yang berbakti pada kedua orang tua kita. Dan sebaliknya, uquq, durhaka pada kedua orang tua kita, na'udzubillah, ini hukumannya berat, baik hukuman di dunia maupun di akhirat, na'udzubillah, dan juga merembet kepada di alam barzah, dan hukuman di akhirat kelak. Ketika dia mati dalam kondisi berdurhaka kepada kedua orang tuanya, naudzubillah, ayah dan ibunya, maka hendaklah dia sadari yang seperti itu. Jangan sampai menimpa pada kita semua hal yang demikian. Segera dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum mati, berpisah dari dunia ini untuk bertobat kepada Allah dan segera berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena itu memiliki faedah yang besar, keutamaan yang besar. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Mughirah, Muawiyah menyatakan, kata Muawiyah ilal Mughirah, Muawiyah radhiyallahu anhu menulis kepada Mughirah, "Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Muawiyah kepada Mughirah, "Tulis kepadaku dari apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Warraq, "Fa amla alayya," kemudian mengimla, mendikte kepadaku, "dan wa katabtu biyadayya," dan aku tulis dengan tanganku, "inni sami'tuhu yanha an kathratil su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qal." Naam. Yaitu aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta dan qila wa qal. Di sini hadis walaupun tidak ada kaitan langsung dengan pembahasan kita, namun Imam Bukhari memasukkan dalam bab birrul walidain atau unqul walidain larangan yaitu banyak bertanya pertanyaan yang tidak dalam rangka mencari ilmu. Jadi tanya sesuatu tapi bukan untuk diilmui. Itu maksudnya. Bukan bertanya yang memang untuk diilmui, untuk diambil faedah, untuk dijadikan sebagai ilmu bagi dia. Bukan itu. Tapi tanya dia bukan untuk diilmui. Terus buat apa? Pertama, sekedar dia tanya. Kedua, ingin tahu jawabannya apakah sesuai dengan nafsu dia atau tidak. Ketiga, tanyanya dia ingin mendebat atau ingin menjatuhkan, bukan dalam rangka untuk mengilmui. Ini kathratu as-su'al, ini yang dilarang. Sampai akhirnya sesuatu atau mencari-cari sesuatu yang semula haram jadi halal, yang halal jadi haram gara-gara banyak bertanya. Na'udzubillah min dzalik. Masalah yang kedua yaitu idha'atul mal. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang seharusnya harta tersebut diketahui bahwa itu harta Allah yang Allah berikan kepada dia. Siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya, kan gitu. Apakah itu orang soleh atau tidak soleh, itu kan pemberian Allah harta itu. Nah, sehingga tidak boleh disia-siakan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika harta tersebut disalurkan kepada yang berhak, ya, baik itu orang tua atau anak atau kerabat atau saudara atau anak miskin, anak yatim, atau untuk bangun masjid, nah, dakwah, tarbiyah, semua untuk itu, berarti harta itu harta yang baik, yang mulia, yang dia keluarkan pada porsi secara syar'i. Namun ketika dia menghambur-hamburkan uang atau harta itu, bukan ditabur di tengah jalan. Nah, dia menghabiskan harta itu untuk maksiat kepada Allah, itu menghambur-hamburkan harta. Saraf itu saraf, menghambur-hamburkan harta saraf adalah al-infak li ghairillah, mengeluarkan infak selain untuk Allah, itu namanya saraf, berapapun jumlahnya. Kalau dikeluarkan untuk selain Allah, bukan di jalan Allah, itu termasuk saraf, takdzir. Naam. Kemudian yang ketiga yaitu kila wa qol. Naam. Kila wa qol. Jadi dia ini dilarang oleh Rasul untuk banyak bicara. Pembicaraan yang tidak jelas dan tidak ada sumbernya. Kila wa qol. Jadi pembicaraan yang tidak jelas, tidak ada sumbernya yang benar, dan dia banyak bicara. Kullu qawlin yasturu minal mukallafin imma an yakuna fi suhafi hasratihim kadzikrillah wa mawala mimma yantiqu bil lisan. Ini yang diperintahkan, hendaknya seorang mukallaf itu menghabiskan ucapan itu atau melontarkan ucapan itu yang memiliki nilai kebaikan-kebaikan seperti zikir kepada Allah atau yang seperangkatnya, yang tidak diucapkan oleh lisan kecuali ucapan yang baik dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain itu kila wa qol. Selain ucapan-ucapan yang baik, yang mulia, zikir kepada Allah, nasihat, naam, yang mengandung faedah, itu yang disyariatkan. Namun sebaliknya, ketika tidak ada faedahnya, bahkan menyeret pada dosa atau permusuhan, masuk kila wa qol. Wallahu a'lam bisawab. Nampaknya kita cukupkan dulu pada sore ini. Semoga kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan faedah. Dan sebelumnya, wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.